ya. Karena cuma 3 hari, yang cuma full selama bulan Ramadan. Sehingga itu kan boleh gitu. Sehingga saya jadikan dalil bahwa dari mereka, bahwasanya di antara itu diperbolehkan. Assalamualaikum. Maka itu dijawab, iya. Yang menjadi fokusnya itu bukan jumlah bilangannya, tapi penyebab kenapa Rasul tidak mau melakukannya sepanjang bulan, ya kan? Alasannya kenapa? Karena takut diwajibkan. Jadi bukan masalah mencukupkan 3 bilangan itu, iya. Barakallahu. Tapi alasannya apa? Kekhawatiran akan diwajibkannya. Jika ketika Umar menambah lebih dari 3, itu tidak masalah. Kenapa? Karena alasan kekhawatiran tadi sudah tidak ada. Karena itu disebutkan dalam nasnya. Ya. Jadi bukan karena beliau mencukupkan bilangan 3, barakallahu'alaikum, karena di 3 itu ada nilai tertentu atau ada filosofinya, enggak. Tapi orang pas kebetulan, barakallahu'alaikum, tayyib, iya. Setelah beliau 3 hari melihat kondisi, kain tambah rami, bila khawatir itu diwajibkan. Jadi dalam nas hadisnya jelas. Jadi bukan persoalan jumlah bilangannya, tapi apa? Kekhawatiran beliau akan diwajibkannya. Sehingga ketika Umar menambah lebih dari 3, itu tidak masalah. Ya, tidak menyelisih sunnah, bukan bid'ah. Karena apa? Asal pelaksanaan sholat secara berjamaah itu sudah ada. Masalah mau dilaksanakan 1 bulan secara terus-menerus atau barakallahu'alaikum cuma setengah bulan saja, itu kan tergantung sifat, ya kan? Kondisi yang ada, barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala bisawab. Sehingga alasan itu tidak tepat. Ya, alasan itu tidak tepat. Yang lebih tepat ya tadi ketika Umar mengatakan apa? Itu adalah bid'ah, barakallahu'alaikum. Dan sudah kita dudukkan ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertama ada jumlah rokat ya. Jumlah rokat apa itu? Ya itu tadi yang melanjutkan apa? Salat tarawih. Yang kedua itu termasuk sunah kardia yang dilakukan salat tarawih itu. Termasuk sunah kardia. Yang mana sholat tarawih yang tidak boleh dilaksanakan secara dengan meninggalnya Rasulullah, kemudian diadakan pada Umar lagi sholat sunnah tarkiyah, masih benar apa enggak kalau diadakan dengan sunnah tarkiyah gitu? Iya. Terus? Nah, terkait dengan bilangannya, maksudnya bilangan rakaat tarawih? Iya. Maksudnya mana yang sunnah? Nah, Umar kan 23. Menurut mereka. Nah, terus terkait dengan bilangan, kalau yang mengerjakan 23 rakaat dengan landasan hadisnya Umar itu lemah, ya hadisnya lemah, di lemah tanggal sekalian tadi dibahas dalam sifat sholat tarawih ini. Tapi landasan mereka yang kuat, yang mengatakan sholat itu boleh lebih dari 11 rakaat adalah sabda Rasul. Sholatul lail masna. Ya. Sholat malam itu dua-dua. Dan Rasul tidak membatasi sampai berapa. Ya. Ada pun tindakan Rasul yang sholat 11 rakaat itu bukan mengkhususkan. Ya, memang itu kebiasaan beliau. Itu yang sisi pandangan yang mengatakan sholat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat. Kalau itu argumennya benar. Ya, ada sisi argumen di situ. Ada sisi argumen di situ. Barakallahu. Adapun dengan dasar riwayat Umar itu lemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, apakah benar itu dikatakan sunnah tarkiyah? Barakallahu itu terkait dengan sunnah tarkiyah itu adalah maksudnya beberapa amalan yang memang sengaja ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sengaja ditinggalkan. Ya, tidak beliau kerjakan. Itu namanya sunnah tarkiyah. Apakah ketika beliau meninggalkan ya, sholat tarawih secara berjamaah, barakallahu fikum, kemudian dia tidak melakukannya lagi, apakah itu bisa dikatakan sunnah tarkiyah, barakallahu fikum? Ayat. Wallahu ta'ala alam sholat, di situ ada nau, ya, jadi dari sunnah tarkiyahnya beliau sengaja meninggalkannya dengan alasan karena kekhawatiran akan diwajibkan. Pada saat itu, ya, pada saat itu dia masuk dalam sunnah tarkiyah. Adapun pada saat ini barakallahu itu terkait dengan sholat tarawih secara berjamaah, sayyid, iya, alasan sunnah tarkiyah itu sudah tidak ada lagi. Maka bisa dikatakan sholat tarawih secara berjamaah justru adalah sunnah yang makruhah, sunnah yang dianjurkan. Makanya saya katakan tadi final, artinya tidak secara mutlak. Pada saat itu memang bisa dianggap sebagai sunnah tarkiyah karena Rasul sengaja meninggalkannya dengan alasan tertentu. Tapi untuk zaman kita, barakallahu fikum, justru sholat tarawih secara berjamaah itu yang dianjurkan. Karena meninjau dari sisi apa? Pahalanya, ya, sholat jamaah yang barakallahu fikum lebih besar daripada sholat sendirian, barakallahu fikum. Ada yang bisa mencontohkan sunnah tarkiyah yang lebih jelas? Barakallahu fikum. Iya. Seperti barakallahu fikum makan dengan tangan kiri. Itu kan dilarang. Tidak boleh ditinggalkan. Namanya sunnah tarkiyah. Sesuatu yang harus ditinggalkan secara sunnah dan itu wajib. Barakallahu fikum. Iya. Yang sunnah muradhabah yang dianjurkan adalah makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, itu yang tepat, ya, dalam artian sunnah tarkiyah yang berlangsung selamanya sampai hari kiamat. Kita nggak boleh makan dengan tangan kiri. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi? Makna tertolak dalam hadis Aisyah tadi, apakah tertolak maksudnya pada sebagian bid'ah itu atau seluruh amalannya itu yang tertolak? Yang maknanya apa? Misalnya ketika niat sholat yang menjadikan tadi, apakah yang tertolak niatnya saja atau sholatnya seluruhan itu tidak sah atau bagaimana? Makna tertolak. Terkait dengan makna tertolak itu maksudnya amalan yang ada bid'ahnya. Iya. Amalan yang ada bid'ahnya, barakallahu. Iya. Nah, terkait dengan kasus contoh tadi, ada orang yang barakallahu itu sholat jadi dengan mengeraskan, barakallahu itu mengeraskan. Anda jadi pembahasan masalah niat itu kan ada yang an-niyat bil qalb. Ada juga dalam yang namanya at-talaffuz bin niyat. Sekedar melafazkan tapi tidak dikeraskan, dia pelan-pelan. Itu namanya talaffuz. Barakallahu fikum. Ada juga yang namanya al-jahru. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan talaffuz ini ada khilaf, ya. Tapi kalau al-jahru semuanya sepakat, itu bid'ah. Nah, terkait dengan ada orang yang mengeraskan niatnya. Barakallahu. Apakah bisa dikatakan barakallahu fikum semua sholatnya batal, ya, karena itu adalah sebuah kebid'ahan, barakallahu fikum? Wallahu ta'ala a'lam bisholat, ya, sejauh yang saya ketahui atau ilmu yang saya miliki, barakallahu fikum, dengan ilmu usul yang ada, sholatnya tidak batal, ya, tapi yang batal adalah amalan dia yang mengeraskan niatnya tadi, barakallahu fikum. Karena semua syarat, ya, syarat sah sholat itu ada, artinya niat sudah dia lakukan, hanya saja dia salahnya dari sisi apa? Mengeraskannya. Barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Mungkin nanti bisa dikaji ulang. Barakallah. Itu sementara yang barakallah itu kita ketahui dengan standar ilmu yang kita miliki. Nanti kita kaji ulang. Barakallah. Ada lagi? Yang pertama saja yang diniatkan tadi. Apakah terkait seperti kulit tubuh ya? Hanya kulitnya saja dia yang terpaksa. Nah, tapi dia kan sudah berbesar gitu. Karena memakai syariat yang bukan syariat. Iya. Nah, selain tertolak dia juga berdosa. Berdosa ya. Jadi yang berat itu dosanya itu ya. Karena mengajarkan kambingan syariat. Nah, terkait dengan kunut subuh barakallahu, iya juga ada khilaf di kalangan para ulama, dan itu sudah terjadi di zaman para sahabat barakallahu. Iya, sebagian ada yang mengatakan itu bid'ah, iya. Sebagian lagi ada yang mengatakan enggak, justru sunnah. Sebagian lagi ada yang mengatakan barakallahu, bagi yang melakukan ya tidak mengapa, yang tidak melakukan juga tidak mengapa. Jadi tergantung pandangan masing-masing para ulama. Tapi barakallahu fikum, kalau kita melihat dari pernah saya baca dari nasihatnya Syekh Rabi, ya, khususnya ketika kita berimam dengan imam yang menggunakan kunut subuh barakallahu, maka kita mengikuti. Iya, maka kita mengikuti dengan ikhwan hadis innama ju'ila imamu liu tanbi, imam itu jadikan itu diikuti barakallahu fikum. Dan dari itu kita bisa barakallahu fikum mengambil kesimpulan nampaknya berpendapat kunut subuh itu tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Ya, tapi dia masuk dalam pembahasan khilafiyah di kalangan para ulama. Seperti barakallahu fikum antara membaca basmalah dengan jahar atau dengan sihir. Itu pandangan beliau. Walaupun kita juga mengetahui ada sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani tadi berpendapat kunut subuh itu bid'ah. Ini ya. Jika kalau yang berpendapat kunut subuh bid'ah, tahu saya itu. Ya, tidak perlu mengikuti. Tapi kalau yang berpendapat kunut subuh itu tidak sampai bid'ah, barakallahu fikum, ya permasalahannya seperti permasalahan basmalah, barakallahu fikum ya tadi. Ya, barakallahu fikum. Boleh bagi dia untuk barakallahu fikum mengikuti ya pelaksanaan imam terhadap kunut subuh barakallahu fikum. Iya, dan mengaminkan barakallahu fikum. Itu ada beberapa akan, dan itu dibahas barakallahu fikum dengan detail oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalam kitab Zadul Ma'ad barakallahu fikum. Kalau yang anda condong secara pribadi tidak sampai bid'ah. Yang anda condong secara pribadi barakallahu itu tidak sampai pada tingkatan bid'ah. Ya. Itu masuk dalam barakallahu itu khilaf. Ya, sama seperti khilaf antara jahr atau sir dalam basmalah. Karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini cukup banyak barakallahu. Wallahu ta'ala alam. Walaupun secara pribadi yang kita contohi ya sunnah adalah tidak menggunakan kunut subuh menjadi sesuatu yang rutinitas. Iya, barakallahu. Kecuali kalau dalam bab kunut najilah. Wallahu taala bismillah. Barakallahu. Kunut tidak ada kunut subuh. terkait dengan masalah ini, masih ada argumen-argumen yang lain. Terkait dengan kunut subuh, ada hadisnya para ulama. Tapi tadi itu dalam pembahasan yang pertama keabsahannya. Ya. Ada yang mengatakan semua hadis yang berbicara tentang kunut subuh para ulama itu terpendapat dari yang sahih, semuanya lemah. Ada yang sahih, namun sebenarnya itu bukan untuk kunut subuh, tapi untuk berpikir atau untuk kunut nazilah. Hingga kesimpulannya para ulama terkait dengan kunut subuh ini, sahih hukum ghairu sahih, sahih hukum ghairu sahih. Itu kesimpulannya. Dalil yang sahih para ulama itu tidak tegas menunjukkan kunut subuh. Seperti dalil-dalil yang menunjukkan apa? Kunut nazilah. Jadi Rasul pernah melakukan kunut, sebenarnya itu kunut nazilah. Sahih dalilnya, ya, Bukhari Muslim. Tapi sama mereka digunakan itu dalil untuk kunut subuh. Namanya apa? Sahih ghairu sharih. Ada juga yang tegas-tegas menggunakan apa? Rasul melakukan kunut di waktu subuh. Ya. Dan itu senantiasa. Itu lemah. Makanya sahih ghairu sharih. Dalilnya tegas tapi sayang tidak sahih para ulama. Sehingga dari itu disimpulkan para ulama terkait dengan mana yang lebih kuat, wallahu taala alam bisawab, yang kita condongi yang tidak menjadikan itu sebagai apa? Rutinitas. Ya, kunut subuh itu tidak dijadikan sebagai rutinitas kecuali dalam bab kunut nazilah. Itu pendapat yang kuat. Namun seandainya para ulama apabila ada imam yang membaca atau menggunakan kunut subuh, wallahu ta'ala misal juga pendapat yang kita cenderungi itu tidak sampai tindakan bid'ah, yang kita tidak mengingkari yang dengan begitu keras para ulama. Iya. Kemudian apakah kita mengikutinya atau tidak, itu juga para ulama itu ya ada lagi perbedaan di kalangan para ulama. Kalau Syekh Rabi menandatkan ikuti dengan hukuman hadis, indah maju dengan imam liuk tamam. Ketika ada teman kita yang tidak mengikuti, ya kita tidak perlu mengingkari. Falahu dzalik. Karena ada salaf yang juga berpendapat demikian. Wallahu taala alam bissawab.